Setiap mimpi ada harapan untuk terjadi. Tapi takkan datang sendiri. Bisa terwujud karena tekadmu, usaha darimu. Jadikan yang terbaik. Hari telah datang, saat kemenangan untuk kita semua. Lekaslah rebut dan raih satu impian, genggam di tanganmu. Bersabar tetap dah.